Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan arupi pinten-pinten kesempatan, kesehatan lan napa kemawon ingkang sampun kita tampi. Mugi-mugi kanthi ngrumaosi bilih menika peparing saking Allah, lajeng kita ginakaken kangge kesaenan menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala minangka salah setunggalipun bentuk syukur ingkang saestu, sehingga dados sababiyahipun kula panjenengan nampi tambahan ingkang langkung ageng saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pangaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa atas biasa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوالي يا حسان الفعالي يا قائما بلا زوالي يا مبدئا بلا مثالي فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara soal maqam asbab lan maqam tajrid. Sing dipunwastani maqam menika posisi kedudukan ingkang dipun paringaken Allah dumateng kita, niku namine maqam. Niku lek kerja teng dunya melek pengen oleh opah rupiah kan jenenge kerjaan hina to. Kerjaan hina. Kula teng pengaosan-pengaosan sanes sering ngaturaken lek wong niku lek urip kok ora ana nilai ibadah. Nyuwun sewu, niku uripe persasat kaya napa gambreng. Napa gambreng napa? Ngkes. Ngejaro Loro Jawa Tengah ngriku bedigal dukur-dukur telak terus ngono. Mergo wong niku lek mboten enten nilai ibadah kan sing dipikir soal niku mawon. Bolak-balik ya soal telak mawon. Daripada jenengan pas makome asbab ternyata malah sing sampean pikir niku soal telak. Lho, bungsu karo Allah diparingi makom tajrid kok malah atine bening, wektune iso efektif, iso urut tertib ngoten. Krana nganggur gak duwe aktivitas usaha, sering silaturahmi, sanjan dulure kono, dulure kono, sowan kiai, pengajian ning dia iso melu. Gitu ge. Iku mergo aktif napa napa saged ngisi aktivitas sing sak liyane nyambut gawe. Ibadah hariane bangsa salat subuh bar salat subuh wiridan bar wiridan salat isyraq bar salat isyraq mergo wis padhang maca Quran bar maca Quran sarapan. Senajan ora nyambut gawe nyatane iso oleh sarapan lagi mpun. Ya sak rupa-rupane to sarapan. Bar sarapan nglilen putune. Ya ngene wis mun ayem banget to niki. Minen putu, selesai awan titik, budal wudu, sholat duha. Bar sholat duha, wiridan maneh, selesai kesel sithik istirahat. Tangi-tangi setengah rolas, siap-siap di masjid, sholat duhur. Bar sholat duhur, mulai mangan awan. Bariku guyoneh, harap putune neh. Gitu. Dan itu terus silaturahmi, krungu kabar, nek kancane loro, iso tilek-tilek. Dulan gane konco. Apa Pak kalau tengah dengareni lho ora dengareni iki aku pengen silaturahmi kok tak niatin ibadah. Kesempatan aktivitas ini semakin apa? Semakin padet lan bermutu. Niku tandane lek tajrid sampeyan niku pancen makome niku pancen makom tajrid. Lho, wong wis dikei posisi ngono karo Allah kok marah-marah pengen nuwun sewu, pengen neko-neko pengen melu usaha. Ayo patungan yuk buka pom. Keri-keri keterak napa seterak telat macam-macam langganane ngalih kabeh ora iso nuruti target ngentekno sak tangki sedina gak iso sak tangki entek 10 dina karo agene kono malah di stop diune ora nututi ngono Pak Ari wis ora anu kok mboten ngoten delalah karo kanca patungane niku dikhianati moro-moro sakjane benulan niku oleh laporan oleh bati oleh 50% 50% delalah diapusi jare rugi terus Pak ora tau di story. Jadi tu, seni macam orang bakat nyambut gawe, patungan dia pusi konco. Dulu penak-penak mang orang gunung nyatane anakmu kuliah yo tutok, bujumu yo ora kelindran nemen-nemen. Nyatane pas wayang becak yo enek mung nambak. No, kemana ingat? Lumat-lumat ni kadang sok mboten dipikir. Wong niku sok panjen sawang sinawang. Wong ngok gelundang gelundung, ratau macul ratau apa-apa. Dhewe penggawean ngono sok-sok niku ngoten. Niku sing nuwun sewu sing kula alami dhewe niku ngoten niku. Sing kula alami dhewe ngoten niku. Sing isuk ngoten niku. Undang kunjung delok TV. Ya lek bojo kula sak digiyane bah-bah kok macul ngono lho, Bah. Sing aku macul itu sing tak paculi apa? Ora usah macul nyatane kowe wis mangan malah. Bucah semono akeh ya iso mangan kabeh jute anake mondok benulan ya iso nyangoni lah ya wis. Arep golek apa neh? Golek kemuliaan. Delon to sak tangga kiwa tengen awakmu karo aku karo tangga-tangga lek jek mulya awake dhewe. Kula ngoten ki kadang-kadang niku lek pas beneh. Lek pas beneh, pas mboten beneh terus moro oleh telepon. Kita agak hutang itu ya kelabaan ya. Jadi pas benar ini ngerti itu. Ya jauh tak sak dulur. Kira-kira sing mulia diri ya wakil diri itu. Uya orang nyambut gawe orang apa kok ya. Bindino bisa lungo. Itu tonggo-tonggo rumah sana lungo itu pwe nak era karuan. Gak ngerti lah lungo itu awas. Ngerti ini kan kok terus mulia. Mereka mulia gak kayak Pak Imran. Tonggo-tonggo ngaten. Padahal ya sami mawon. Jadi orang orang nyambut gawe sok-sok niku jenenge nafsu lho. Ngene soal nafsu. Nafsu sok nggih brontak. Wong urip kok gandol ae. Urip kok terjadwal oleh orang lain, gak iso jadwal dhewe. Sok-sok nggih brontak. Nah, tapi nyatane sing mlaku malah ngeten iki ya. Wong kula nate jajal ukil-ukil dagang kitab ngoten niku ya. Karo pengurus pondok-pondok ngriku kan kula idirke teng pondok-pondok. Nek kale pondok-pondok ya ora disauri. Gek kula ya ora mentala nagih ya ora bati. Neko-neko dagang ngoten ya ora bati ngoten. Niku. Dadi soal e ket awal riyen kale Pak Yai niku mesti dawuhi. Wis sampean ngoten. Wis rabi-rabi ngono butuh mulang-mulang butuh ngaji-ngaji. Wae ngaji ning di budal Anak wong moro ngaji yo diladeni. Wis ngono ae to, wis ora usah nyambut gawe. Lah kula niku nggih nekat. Wis didhawuhi gurune niku yo nekat. Kula niku neka-neka pas bojo kula hamil pertama niku. Lah yo bojo wis hamil bareng kok yo ora nyambut gawe. Padahal nalika kula sik Joko, sik jereng rabi niku, sik teng pondok dadi pengurus pondok niku kula namung nyambut gawe mayar kok. Kula niku kan guru khot, guru kaligrafi teng pondok niku nulis Arab alus niku. Lah kula niku gurune sing tukang nulis Arab alus lah, sekaligus pengusaha pulpen. Jadi pulpen Hero sing rego 1200-an, kula peges nganggo grendo, kula los, dadi ngene nulis khot niku sae. Lodol 2500 lagi gagah. Ki bendina niku payu iso petang losen, limang losen ngoten. Nggih sugih. Berarti kok pirang persen lho, 1200 dikurang 500 berarti ini 100% luweh ngoten. Ngoten niku mlaku lho, bangsa rabi kok malah cet macet cet. Ngoten payu pulpene, wong kabeh wis duwe kabeh. Wong pasare ki namung nutek sak pondok niku. Lha kene ge macet. Bujuk lo meteng lo kaya seradak susah. Padahal wis didawi Pak Yai lah pun genar lagi. Wis toh, butuh mulang-mulang, butuh ngaji-ngaji. Waya ngaji nengdi budal, waya mulang nengdi budal. Dulu tuh misalnya gak ngandel. Kulo niku neko-neko utang duit konco kulo. Kulo ajeng nggih damel kios rokok teng pinggiratan. Nalika niku kontrakan kulo teng sak jabane pondok niku seradak pinggiratan. Mboten ndelalah ki karek kurang tuku seng tok nggih atap niku lho ora enek sing gelem ngutang. Ya padahal nuwun sewu mara tuwa kula niki gemagah ya. Wis ta anggere kiosmu dadi engko sing ngiseni modale aku lho. Batin kula lho ngarep ngenteni ngiseni modal kok ngenteni kios dadi kok didadekno sak kiose kok ora. Lah tapi ndelalah wong ngunune mara tuwa niku ngoten iki. Mula nggih sedo gengsi ta masuk mantu kok ngomong kenih karo mara tuwa iki. Akhire nggih ngantos sakniki mangkrak kios niku susu niku terus kale. Kita bocah bakal kios sing gak dadi niku terus dirampingno didadekno rak nggo ada bumbu teng pawon. Lha ora sida dodol pun ngrancang mening-mening dodol napa. Nate hubungan telo king Trenggalek kula beto teng Blora hitungan buat ya lah bepok. Iki bae telone teko Blora bosok kabeh lho ngoten. Nggih pancen mboten karo gurune wis diomongi rasah nyambut gawe kok nekat ngoten. Ya ngoten niku akibate. Nate kula niku buka usaha persewaan mobil. Dilalah niku yo akeh sing nyewa tapi yo debon kabeh. Nganti sakniki enten sing mboten mentolo kula tagih. Lah mosok nggawa mobil sawulan kok mbayar 200.000 lho ngoten kula yo ora umum. Dandane anu wis malih nggih jeblok-jeblok akhire. Mosok ora iso dandan anu. Alah kula pikir-pikir dibae menyang gak manut guru panggah rapenak. Wis penak wis manut, nyatane bangsa serodok kula tekad bismillah manut. Ora let suwe ya terus. Duwe anak, cite ya iso ngrawat anake. Nek sakniki duwe anak papat, cite sing loro iso mondhok ya iso nyangoni. Malah delalah kenal karo wong Blitar. Nek dadi wong Jawa iki iso kenal wong Blitar niku lek ngatur piye ngono. Ini kira pasatane ya saged berlangsung to nggih. Maksude suasana sing kula alami ngaji sampai kenal wong Blitar rutinan teng pundi-pundi. Nyatane nggih cukup, maksude cukup niku kok sampai ketantilan kurang nggih mboten, kok terus buyah, bayah keluwin sampai kula bingung nanjakne nggih mboten. Ya semaku turu ya iso, istirahat ya iso, nyatane tumpakane mobil bodol wonten mawon iso turu nglengger tok omah ya ora krasa lho kula niku. Sering ngoten niku dadi kalau sopir kula mung ngriya. Ini kalau supirnya mau jenisnya supir, sok gak wani buka, di jiar nih man, moro-moro subuh loh. Kalau pikir aku di rumah lagi, apa kok turunin mobil. Sok-sok ini ku buju kulon ku iri, jadi buju ini mobil lah buju ku, bener-bener. Ini ku lagu ya nih, malah nyatanya di buju mobil, di buju sampean, dong, sing mana ya panggah sampean lah kan. Niku makom tajrid kali makom asbab. Nah terus nopo orang itu selamanya akan tajrid, nopo orang itu selamanya akan asbab. Iya nggak mesti, nggak mesti. Suatu saat oleh Allah dibuat tajrid, suatu saat oleh Allah dibuat asbab. Betul mesti. Nah akhirnya nopo saja ini antara nih makom asbab kali makom tajrid. Niku betul nih terbeda. Nih selama penempatan itu Allah yang menempatkan. Nah, sing dipersoalne oleh hikam ini bukan soal tajrid dan asbabnya. Sing dipersoale duduk niku tapi oleh bantah sampeyan niku lho. Ku dinggono tajrid kok pengen asbab, dinggono asbab kok pengen tajrid, bantah ngoten niku lho sing dadi soal. Asbab itu tidak lebih hina, tajrid tidak lebih mulia. Tajrid tidak lebih mulia, asbab tidak lebih hina. Kedua-duanya itu sebenarnya alat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ngoten kok mawon. Niku sing dadi persoalan. Ya, cuma nyuwun sewu. Ingat kudu kelingan. Menungso niku duwe musuh bebuyutan. sedingin iblis. Dan sudah dipahami ini, wa paham rahimaka Allah. Pahamilah para pendengar yang dirahmati Allah. Wis dadi capek Gusti Allah, sing jeneng musuh itu selalu mengintai, selalu mencari, merubah strategi untuk mengalahkan musuhe. Ngene, iblis itu selalu mengintai manusia. Wong sing ketepan karo Allah di deleh teng asbab ya dikileni, disebuli, dibisiki, diketok-ketokno hinane wong asbab. Kowe iku bolak-balik amane ngurusi dunya ae kedunyan kowe iki. Ngono ta, lha iki lho kiai, ora tau nyambut gawe nyatane uripe mulya. Mbok kuwi nuru kiai kok. Ngoten, iku sing makame makam asbab. Sing makame makam tajrid ki dikileni. Wong kok glundang-glundung kaya daging lumbuk dikemuli sarung. Kowe lho delon kancamu sugih. Saiki iso mbangun masjid. Kowe kancamu ikhtiare sukses. Saiki malah iso mbangun madrasah. Lha kowe apa? Ora iso apa-apa. Ide-ide tok ora tau duwe kenyataan. Ngomong jariah-jariah ning kudu ora tau jariah. Lha kowe gelem asbab, gelem nyambut gawe, hasil sukses, lah idemu iso terselenggara dengan mulus. Madrasah mbok bangun dhewe, karena kowe pinter mbok ulang dhewe. Karena kowe engko sugih, muridmu mbok biasiswani dhewe. Ganjarane akeh. Iblis niku sakno ten niku. Nggih. Dia gak sadar lek pengiming-iming sing luwih apik saka iblis niku wae. Untuk apa? Untuk mancing menungso ben ninggalno posisi sing ditetepne Allah Subhanahu. Musuh niku selalu datang. Selalu datang di mana kamu bertempat. Selalu datang pada posisi di mana kamu ditempatkan oleh Allah. Dan posisi yang sudah ditempatkan oleh Allah itu pada dirimu tadi, itu oleh iblis dielek-elek. Jadi kita harus aneh, jadi ini provokator lah. Itu samanya diprovok sedemikian rupa. Dibuktekno. Alah, cita gue tajrid. Niatmu ngibadah, nyatanya gue wis tajrid tenan, ya orang ngibadah. Jadi bang gue wis tajrid, gak ngibadah. Gue lho, ngabut gaya lah. Nah, ngomotin barang. Terus pokoknya macem-macem, piye amriye, manusia itu memaksa diri untuk beralih dari posisi yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono sing termasuk napa nggih tragedi peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Nabi Adam sampai Nabi Adam niku diusir Allah ke surga niku jane nggih persoalan karena Nabi Adam pengen pindah saka makam tajrid nggih. Nalikane napa Nabi Adam niku kalih Allah tidak diawi, ya Adam uskun anta wa zaujuka al-jannata wa kula rogodan haithu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz dzalimin. Iki Adam wis oleh beselit dadi khalifah, saiki uskun manggono seliramu wa zaujuka lan garwamu manggon al-jannata ning swarga kene wa kula rogodan haitsu syi'tuma. Jadi mau wong loro mangano sing dokoh. Cara-cara penake wong dokoh. Dhisik nikmatilah haitsu syi'tuma di manapun kamu berkehendak ingin makan yang enak di surga ini, makan-makan. Monggo, saya persilahkan. Memang surga ini untuk kamu, tapi wala taqrabu hadhihi syajarah. Nah, ini mulai enten penempatan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Kuwi aja cedek-cedek woh khuldi, wit khuldi. Niku lak makom sing podo ditentoni Allah terhadap Nabi. Lah kok iblis niku marang ngeten. Waqala iki dawuh Quran nerokno ucapane iblis. Waqala manaakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dam karo Hawa tak omong ya. Nek kowe wong cerdas, kowe wong pinter, mesti duwe panggraita. Lah apa to Gusti Allah ki sugih loman. Sembalang kalir duwe kok. Weweh kok gak mesisan. Mempersilakan surga yang luas disuruh menikmati kok jek nek sing dibatesi, wit iki gak oleh. Kowe nek wong cerdas mesti ana pertanyaan kuwi. Dadi wong aja bodho-bodho to, Dam. Mosok dikai instruksi ngono ora gelem takok. Ya Adam ya jenenge diprovokasi ya kan dia tumbuh pemikiran iya ya. Mulai informasi kan? Iya, kenapa ya? Apa di balik ini semua? Wajar dadi lek oleh Adam diprovokasi iblis niku terus tukul keinginan bertanya kepada Allah. Ini wong sak niki ya enek kebijakane presiden terus punya keinginan bertanya iku sakjane niru niku ngoten lho. apa kebijakan apa ini kok begini? Wong enak-enak jadi menteri kok dicopot lho ngoten niku. Jareke hak prerogatif lah kok ditakokno. Lah kan ngoten. Lu soal ketatanan kebijakannya Allah, iki surga tempatana, iki wit aja mbok cedeki. Ini kuwi keputusane Allah ta. Lah kok iblis iku iso lho ngolak-ngalik ngoten niku. Akhire iblis iku gawe semacam napa nggih opini pendapat sing kira-kira matuk dipahami oleh Adam sing sakjane ku mboten nang mbok ora. Terus pundi? Iblis muni ngeten, "Dam, mana aku ma rabbukuma ana hadhihi sajarah illa antakuna malakaini atau takuna minal khalidin." Wis salah ku licik. Makan dari licik piye to kok aja ngono to, Bro. Lho, kandhen Gusti Allah kok pengen ngono, penguasa ya ngono kuwi. Ngoten iki lek ngomong iki. Soale dhek sing nguasani karepe ngene lho, Gusti Allah kuwi nyegah awakmu gak oleh mangan woh khalidin kuwi. Iku meng kemungkinan emek loro, siji kemungkinan lek kowe mangan wohol di kowe engko dadi malaikat, padahal kowe duduk malaikat, tapi jelas-jelas kowe kalah akrab karo malaikat terhadap Allah. Dadi lek kowe engko akrab karo Allah, kekerasanan karo Allah, gak sido dadi khalifah ning bumi kowe. Monggo jelas-jelas rancangan programnya Allah kowe arep dadi khalifah. Mula kowe gak oleh mangan wohol di iki mergo lek kowe sampe mangan wohol di kowe engko dadi malaikat. Lek kowe dadi malaikat, kowe engko akrab karo Allah. Lek akrab karo Allah, kerasan. Lek kowe kerasan, mau dadi khalifah. Mulane dicegah kowe. Utawa minimal lek upama kowe gak sampai dadi malaikat, minimal wong jenenge wa khuldi, wah kelanggengan, lek sampai kowe mangan wa khuldi au takuna minal khalidin, kowe langgeng ning swarga kene. Ora iso metu kok swarga. Mergo kadung dipaku nganggo wa khuldi. Temen, aku matur ngene iki demi Allah. Wa qala sama umpan niku malaikat napa iblis niku bersumpah kepada keduanya, wa qala sama huma innu lakum la min nasib. Demi Allah, ble anu dam. Aku ngomong ngene iki kok gawe-gawe ora. Temenan. Aku iki menasihati kamu karena aku kasihan kepada kamu. Temenan. Jadi khalifah iku gak penak. Urip ning bumi iki gak penak. Wong arep mangan nek kudu usaha, kadang-kadang mangan rebutan karo kethek. Kowe pengen gedang, kethek yo pengen gedang, rebutan karo kethek. Wis, utawa iso pertahanan posisimu ning kene iki, minimal dadi wong ahli swarga. Syukur lek kowe iso dadi malaikat. Lah kuwi cara aku hebat. Soal posisi khalifah iku ala Gusti Allah kuwasa nggae khalifah nek yo kan penak, Gusti Allah sing pinter kok. Dicoba. Ngoten niku kira-kira sing diuneni ngoten iki sampean kira-kira kae ta mboten, Pak? Sami kali nalika kula panjenengan iki makame teng makam asbab ya diiming-iming ngoten. Sakjane wong kaya kowe kuwi aja tajir to, Pak. Mane kula kiai ge. Pak Imron jenengan iki jane ya sarjana, ya pondokan, akses hubungan karo kono-kono ya wis akeh, wong rutinane ndi-ndi ya akeh, malah kabare wis kenal karo pengusaha radio barang ngoten. Ini itu gue sama nih buka usaha apa kono apa jadi agen lengok gas bau pion gue langsung sing masuk sing jadi bosif lengok kan penak dah apa gak perlu nih gue lek sama butuh apa apa ngembang nih pondok ngembang nih madrasah kan penak lek sama dia usaha di jadi orang ngemis bendina masuk angger gawe masjid ngemis gawe langgar ngemis gawe madrasah ngemis masuk wong Islam ngemis terus solo gubu jadi Gusti Allah suki lah kok ngemis gue lagi gue kiai kok di ileni bab ibadah, bab langgar, bab kok wis mumbul nggih. Mulane iku sosok liwate ora kengati kula kadang wong liya sing ngomong. Iblis niku kan minal jinnati wan nas. Sing godho niku sak minal jinnah bentuk bisikan jin maupun wan nas bentuk bisikan menungsa. Wah dituduhno hitung-hitungane. Dene jenengan sing derek ngaos teng endi Jombang niku mawon segadah toko enten tiyang sedasa. Lajeng sedinten entek lengo gas sak drum berarti sedina kan pun 10 drum. Lah sak drum 200 liter, ping sedasa kan berarti 2000 liter. Lah mongko sak tangki niku namung 6000 liter. Berarti telung dina sak tangki niku lek per liter niku 50 rupiah pun pinten. Walah, niku terus iya ya, oleh langgar ater. Tapi untung duwe guru ngoten lho. Lah duwe guru niku penak wis dipatok iket kawitala. Wis ora usah nyambut gawe butuh ngaji-ngaji, butuh ngulang-ulang nek santri julang. Gak enak ya mau cek Quran wiridan, ngono lah wes. Ya wes, untung nek duwe guru ngoten niku lah. Kalikuan itu Nabi Adam kira-kira dereng duwe mursyid. Nggih, wong dereng enten-enten sinten. Lah nek Kanjeng Nabi Muhammad mboten. Kanjeng Nabi Muhammad nalika Isra Mi'raj enten mursyid malaikat Jibril. Dadene nalika enten penggodho-penggodho macam-macam kalih malaikat Jibril diawas. Awas, iku ngono godho. Ayo terus mboten. Dereng kenapa apa Nabi Adam mboten? Dereng duwe mursyid. Jadi nalika disumpahi kalih setan nggih. Iblis waqal sama huma innilakum alaminan nasihin. Nggih kepinco tenan akhirnya kepeksa karena punya cita-cita lebih tinggi ingin jadi malaikat dan minimal mempertahankan kenikmatan surga itu. Dan itu lah pertimbangan yang logis tadi nggih. Orang ingin mempertahankan posisinya di surga dan ingin kalau bisa meningkat sampai jadi malaikat. Dan itulah peningkatan yang logis wong setiap wong pengin meningkat. Dikeri-keri bangsa dileboni rono tenan ada satu hal yang dilupakan bahwa melangkahnya dia itu sudah melanggar tatanan dan ketentuan Allah. Nah, ternyata antarane cita-cita sing akan diraih karo pelanggaran sing wis ditandangi niku gak sumbut. Wong Jawa ngarani gudak uceng kelangan delek. Gudak uceng kelangan delek uceng niku napa uceng niku sumbu. Gudak rokok lintingan sing mek gedine sak uceng kelangan blako sak delek sing sak krempolo niku. Niku hati-hati. Jadi sapa ae mbuh sing makome asbab, mbuh sing makome tajrid. Niku mesti digodha. Sing makome tajrid diiming-iming supaya asbab, sing makome asbab diiming-iming supaya tajrid. Mulane wonten ing Al-Qur'an wonten tuntunan donga mlebu ning siji makom napa metu keng siji makom niku ditukundhawaken wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah Gusti kula panjenengan lebetaken teng dene nggon mlebu posisi sing bener nek panjenengan kudune mlebu nek panjenengan kedae wa akhrijni mukhraja sidqin panjenengan dalaken kula wonten panggonan medal sing bener nek panjenengan kedae medal nggih jenengan dalaken nek panjenengan kedae mlebet nggih jenengan lebetaken. Sing penting panjenengan damel kula niki sampean damelaken waja'al limiladung kasultanan nasira panjenengan paringi kegiatan sing saged nulungi kula saged ibadah dhateng panjenengan. Kula pinten tetap semanten mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo kita pungkasikan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa saddidna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.